Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di Masjid Joglo Sekalekan ini untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Dan pada pertemuan terakhir yang lalu kita sampai di halaman berapa? 132. Ya, 132 ya sekarang. Ya Allah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini mengatakan, qala Abu Muhammadin. Abu Muhammad berkata, sami'tu abi yaqulu, aku mendengar ayahku mengatakan, wa alamatu ahlil bid'ah, dan tanda-tanda dari ahli bid'ah. Kita kan sudah mengetahui apa itu bid'ah ya. Kemarin kayaknya kita sampaikan tentang definisi bid'ah, kemudian sunnah. Tapi saya ragu, lebih baik kita ulang saja. Jadi sunnah itu secara bahasa artinya jalan. Sunnah itu secara bahasa artinya adalah jalan. Jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Itu disebut dengan sunnah. Adapun secara istilah sunnah itu kullu ma sadara 'anil nabi. Segala hal yang bersumber dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Min kaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan nabi, au sifatin atau sifat-sifat, khalqiyatan kanat am khuluqiyatan, sifat fisik maupun sifat non fisik, itu semua disebut dengan sunnah. Jadi istilah mudahnya sunnah itu adalah seluruh ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan sunnah. Dan sunnah nabi itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ya. Begitu. Dan lawan dari sunnah adalah bid'ah. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Semua hal yang baru disebut dengan bid'ah secara bahasa. Mikrofon itu bid'ah, kamera itu bid'ah. Kemudian mobil itu bid'ah, bid'ah secara bahasa. Tetapi yang dikehendaki oleh para ulama itu bukan bid'ah secara bahasa, tetapi bid'ah secara syariat. Yang terlarang itu adalah bid'ah secara syariat. Adapun bid'ah secara bahasa boleh karena itu tidak berkaitan dengan syariat. Bid'ah dalam urusan dunia, antum mau naik mobil, naik pesawat boleh, mau naik kapal boleh, naik getek boleh enggak? Tidak boleh. Karena mesti mati. Bisa mas saja bunuh diri. Naik getek itu antum jangankan naik haji. Ya, ke Bengawan Solo naik getek saja mbuh selamat mbuh ora ya. Tapi kalau mau nekat ya enggak apa-apa. Banyak-banyak berdoa husnul khotimah ya. Adapun secara istilah syariat, bid'ah itu adalah ibaratun, satu ibarat, satu ungkapan, antari qatin fiddini, tentang metodologi beragama. Bid'ah itu satu ungkapan, satu ibarat tentang manhaj, tentang metode di dalam beragama. Jadi kalau bukan urusan agama, tidak disebut bid'ah secara syariat. Ngaji pakai mikrofon itu bid'ah, tetapi bukan itu yang terlarang. Karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Kalau urusan dunia bebas silahkan, semua boleh. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh fasilitas dunia itu untuk kalian nikmati, semuanya boleh kecuali yang di larang. Selama tidak ada larangan, semuanya boleh untuk urusan dunia itu. Jadi bid'ah itu ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Ibarat tentang metodologi di dalam agama yang diada-adakan. Berarti metodologi ini sebenarnya tidak ada. Metodologi yang berkaitan dengan agama yang tidak ada tapi diada-adakan. Tudahi syar'iyah. Dan metodologi ini, bid'ah ini, menyerupai syariat. Sehingga banyak orang terkecoh. Banyak orang tertipu. Dikiranya itu syariat, padahal bukan. Siapa yang bisa membedakan ini syariat, ini bukan? Para ulama dan para penuntut ilmu. Ya, adapun kelompok leha-leha, ya kaum rebahan, yang bakul semongko, gelundang, gelundung. Orang ngaji, orang pengajian, enggak baca, enggak dengar. Gimana dia bisa membedakan, oh ini agama, oh ini bukan agama? Enggak bisa. Ya. Para bakul semongko, sing gaweannya apa? Gelundang-gelundung. Waktu kita itu teramat sangat mahal. Mari kita gunakan untuk mempelajari agama Allah, agar kita tidak tertipu oleh banyaknya bid'ah itu. Dan bid'ah itu berkembang. Semakin tua zaman ini, semakin banyak ragam dan jenis dari kebid'ahan itu. Jadi bid'ah adalah ibarat tentang metodologi di dalam agama yang diada-adakan. Dan bid'ah ini menyerupai syariat. Mirip dengan syariat. Udahi syariah. Yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalagatu fit ta'abbudilillah. Dan bid'ah ini dilakukan dalam rangka melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah. Semua bid'ah itu melampaui batas, Pak. Ya, syariat memerintahkan berhenti. Zikir itu enggak usah pakai yang lain-lain. Zikir itu ya cuma kita baca doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi atau tak ambil dari Al-Quran dengan sir antara kita dengan Allah. Cukup. Zikirnya ditambahi. Artinya dia melampaui batasan. Wah, nek orang nganggo kotean kok kurang mantep. Ditambahi kotean. Kalau enggak pakai geleng-geleng ini kok tidak mantep. Akhirnya zikirnya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Itu orang khusyuk ya. Dia menikmati, dia sudah terbang dari alam nyata menuju alam tidak nyata. Gitu. Menuju alam weng. Gitu. Itu namanya melampaui batasan syariat. Begitu. Salam itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa ridahu. Ditambahi, melampaui batas. Itu yang disebut bid'ah, teman-teman sekalian. Jadi tujuan dilakukannya bid'ah itu melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah. Ini syariat sudah segelas ini. Dijoki sampai meludak. Melampaui batas. Itu namanya bid'ah. Niat. Niat itu ya mahaluhal qalbu. Letaknya di hati. Kurang mantep. Niat ingsun. Dan semua amal soleh itu kan tergantung dengan niatnya. Kalau niat harus dilafadzkan, berarti setiap kali melakukan kebaikan kita harus niat. Niat insung ngaji, ngitab, mojo kitab syarah Aqidah Ar-Raziyah ini, ing masjid joglo sekalekan, ing dino kemis malam jumuar, wagi, jam wolu telat 20 menit sedih. Sampai setengah 10. Niat. Gitu. Repot kalau. Saya pernah ikut pengajian di negeri kita ini. Maksudnya di kabupaten kita ini. Dekat mertua saya. Rahimahullah. Rahimahallahu ta'ala. Saya ngaji, sholat. Habis maghrib ada pengajian. Itu ustadznya tuh baca kitab. Ngajari orang tuwek-tuwek itu. Enggak ada yang muda. Saya paling muda di situ. Dan paling ganteng di situ. Karena liannya TOP semua. Ya, tua ompong peyat. Kempong perat jambu luwanen. Ya. Saya paling muda, paling ganteng di situ. Paling lemu juga. Terus dibacakan. Kita itu kalau mau membasuh tangan, baca doa ini. Ya Allah, sucikanlah telapak tanganku. Nanti kalau berkumur, baca doa. Ada doa berkumur, ada doa memasukkan air ke hidung, ada doa istinsar. Ya. Nanti doa cuci muka, ada doanya lagi. Membasuh tangan, ada doanya lagi sendiri. Ya. Kemudian mengusap kepala, ada doanya. Mengusap kuping, ada doanya. Nyuci sikil, neng dungane. Aku sing nome mumet tok iki. Apane wong tuwek-tuwek ngene. Iya to ki aku ngene batin. Dan doa-doa khusus itu ndak ada. Yang diajarkan oleh Nabi, Nabi bersabda di dalam hadisnya yang sahih, la wudu'a liman la yadhkurismullah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Jadi kalau kita mau wudu bacanya apa? Bismillah ngono tok. Wis. Ada doa setelah wudu. Ning kok ngumbah tangan donga, anu ngene donga. Ngene ada doa khusus itu namanya melampaui batas dan itu yang disebut dengan bid'ah. Tapi kan niatnya apik. Lah kalau niat apik itu urusan masing-masing. Cuma kita kan sudah bersumpah setia mengikuti syariatnya Nabi. Gimana sumpahnya kita? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya ya Allah, saya tidak akan pernah beribadah kepada engkau melainkan menggunakan syariatnya Nabi Muhammad. Ajarannya selain Nabi Muhammad saya tidak mau pakai. Itu makna syahadat, Pak. Gitu. Dan itu disebut dengan apa? Bid'ah. Nah, kita kembali ke kitab ya. Kembali ke kitab. Laman 132. Qala Abu Muhammadin. Abu Muhammad mengatakan, sami itu abi yaqulu. Aku mendengar ayahku berkata, wa alamatu ahlil bid'ah, dan tanda-tanda dari ahli bid'ah, orang yang getol melakukan kebid'ahan, macam-macam bid'ah itu. Ya. Kemarin saya lihat bid'ah terbaru dongannya gini. Itu. Ngopo ngono ya aku. Ibadah kok unik kan. Apa tanda-tanda ahli bid'ah itu? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Mereka itu sangat hobi, gemar, suka sekali untuk mencaci maki ahlil athar. Al-athar bimakna sunnah. Wa sunnah itu bimakna al-athar. Athar itu ya sunnah Nabi. Sunnah Nabi ya athar Nabi. Ya. Tapi kalau disebutkan dalam konteks yang sama, di dalam redaksi yang berdekatan, sunnah itu dari Nabi, kalau athar itu untuk para sahabat dan para salaf. Cuman ketika disebut mutlak begitu saja, athar itu artinya adalah sunnah. Jadi ahli bid'ah itu sangat membenci orang-orang yang hanya mencukupkan diri di dalam beribadah kepada Allah, mencukupkan diri dengan menggunakan sunnah saja. Itu ahli bid'ah paling mangkel, paling senang mencaci ahli sunnah, ahli athar. Orang-orang yang setia menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi, karena Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna. Kalau ritual ibadah jangan ditambah-tambah. Jangan dikurangi. Karena itu artinya kita telah melakukan bid'ah. Dan Nabi itu memberi peringatan terus kepada umatnya dari bahaya bid'ah ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Amalnya ditolak, diancam neraka. Lah kan niate apik to Pak, niate ibadah kepada Allah meskipun dengan cara-cara yang tidak diajarkan Nabi, tapi kan dia ikhlas gitu. Ya saya sering ngomong, orang itu kalau ikut kerja di pabrik itu sesuai SOP. Tahu SOP? Standar operasional prosedur. Jangan keluar dari SOP. Ya. Kayak misalnya apa namanya? Pegawai hotel. Tugasnya cuma nganter koper aja sudah di dalam kamar, bersih-bersih kamar. Ya, kalau dipanggil suruh ngambilkan air, panggilkan ya. Sudah, jangan melebihi dari itu. Ora kok malah njogo rondo ning ngarep kamar toleh 24 jam. Iku malah mengganggu tamu hotelnya itu. Kok ora minggat-minggat ngopo to wong ning kono iki malah jogo gruk ning kono. Lah kan niat saya ikhlas menjaga sampean ngono. Ikhlas kok enggak cukup kalau tidak sesuai prosedur. Bener apa enggak? Ya begitu. Dipesenin mie ayam, enggak pakai sawi ya, enggak pakai sambal, enggak pakai loncang. Yuh, kan saya ikhlas, saya murah. Tak kasih sambal, tak kasih loncang, iwake gak iokeh, sambale gak iokeh. Jadi mie ayamnya semangkok, separuh mangkok ya, sambale separuh mangkok. Kan saya ikhlas, itu namanya bid'ah melampaui batas yang terlarang. Gitu. Jadi ikhlas kok tidak cukup. Semua amalan kita harus disesuaikan dengan syariat Islam gitu, supaya teman-teman tidak salah paham di dalam opo-opo kok ra itu gitu. Kalau untuk urusan agama memang ra itu, kecuali yang diperintahkan. Kalau urusan dunia silahkan, arep gawe klambi model opo entuk. Model Jawa entuk, model Cina entuk, model Londo entuk. Ya. Sing penting menutupi aurat yang tidak dilarang oleh agama, ya gitu. Jadi ciri pelaku bid'ah itu mereka sangat gemar mengejek ahli sunnah. Mengejek ahli sunnah. Malah menolak sunnah dengan kata-kata akal. Pakai akal. Seolah-olah ahli sunnah itu orang yang enggak punya akal. Itu. Ahlul athari, ahlul athar adalah hum ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Summu bi ahlil athar, mereka diberi nama dengan ahlul athar, disebut dengan ahlul athar. Lianna umdatahum fid dini, karena patokan mereka di dalam beragama, al-ma'thuru min adillatil kitabi wa sunnah, itu terambil dari Alkitab dan as-sunnah, wa fahmis sahabah, dan juga terambil dari pemahaman para sahabat, lahuma terhadap keduanya, terhadap Quran sunnah, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan juga mengikuti para ulama yang berjalan di atas metode para sahabat ini. Maka setiap orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat gelaran ahlul athar atau ahlus sunnah atau salafi. Salaf itu artinya generasi yang terdahulu. Ya. Salafus saleh. Kalau mengikuti salaf itu disebut apa? Salafi, atau juga disebut sunni, mengikuti sunnah. Atau disebut athari atau al-athari. Ya. Yaitu mengikuti jejak-jejak Nabi dan para sahabat. Itu penamaan yang sama. Tidak ada bedanya. Awas lu kayak sekte salafi. Salafi itu bukan sekte. Bukan aliran, bukan ormas, bukan kelompok. Saya menyatakan diri keluar dari salafi. Lemun daftar kapan? Gak ada pendaftaran. Salah. Saya pengen berdaftar jadi ahli sunnah. Gitu. Syaratnya apa? Berkas yang harus dipenuhi? Enggak ada. Selama kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti athar Nabi, mengikuti jejak-jejak para salaf, maka kita otomatis sudah menjadi salafi. Otomatis sudah menjadi pengikut sunnah Nabi. Meskipun kita ngaku, saya salafi, saya ahli sunnah. Tapi di kehidupan sehari-hari sunnah Nabi itu sering kita tinggalkan, atau kita sering mencibir penerapan sunnah Nabi itu. Ya kita bukan salafi. Kita bukan ahli sunnah, bukan ahlul athar. Meskipun mengaku sebagai salafi sehari satu ribu. 1000 ya. Wa yuqabiluhum ahlur ra'yi wan nadhar. Yang menjadi lawan mereka adalah ahlur ra'yi, orang yang senantiasa mengedepankan apa? Itu ra'yu, ide, pikiran, pendapat pribadi. Menurut pendapat saya, ahli sunnah enggak ngomong kayak gitu. Ahli sunnah kalau bicara agama, Al-Qur'an, sunnah, ucapan sahabat, ucapan salaf. Itu cirinya. Jadi hati-hati ngomong agama ya. Kalau ngomong kedokteran keliru saja bisa bikin mendem, bener enggak? Antum bukan dokter. Boleh ngasih resep? Enggak boleh. Wong mumet tok kan mangan gembrot sembuhan ya. Orang matuk, dokter ngendi yang surat izin prakteknya mana? Enggak ada. Itu padahal cuma urusan dunia. Kalau keliru mengakibatkan manusia semaput atau mati satu orang. Tapi kalau ngomong agama keliru menyesatkan banyak orang masuk neraka kabeh. Jadi mana lebih bahaya? Berbicara tentang agama jauh lebih berbahaya. Begitu, menyesatkan banyak orang. Ahlur ra'yi wan nadhari, dan orang yang tergila-gila dengan teori-teori. Wah, ini teori Darwin, ini teori Plato, ini teori Socrates, ini Aristoteles. Ini teorinya bangsa Romawi yang terkenal apa namanya? Cerdas-cerdas. Ini teorinya profesor, ini teorinya doktor. Mereka adalah kebalikan dari para ahli sunnah. Umdatuhum fi dzalika, patokan mereka di dalam memahami agama adalah ar-ra'yu al-bashariyyu, ide dan hasil pikiran manusia. Wan nadharul aqliyyu, dan juga olah pikirnya akal. Patokan mereka di dalam beragama itu pakai akal pikiran. Apakah berarti ahli sunnah enggak pakai akal pikiran? Pakai enggak? Pakai. Tetapi ahli sunnah itu orang-orang yang tahu diri. Perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang sifatnya tauqifi, yang sifatnya berdasarkan wahyu, akalnya hub berhenti sampai di sini. Akal kamu berhenti sampai sini. Ini bukan areamu. Ini bukan ranahnya akal. Ini ranahnya wahyu ilahi. Kalau ahlur ra'yi wan nadhar, mereka wahyu pun ditolak karena lebih memilih berpatokan kepada akal manusia. Padahal akal satu orang dengan orang yang lain sudah beda. Ya. Akal satu orang dengan orang lain sudah beda. Begitu. Dan akal manusia itu lemah. Kebenarannya relatif. Benar sih di satu masa bisa jadi keliru di masa yang lain. Tetapi kalau wahyu kebenarannya mutlak. Dia berlaku sampai hari kiamat. Khilafan, perilaku mereka ini menyelisihi lima amarallahu bih. Menyelisihi terhadap apa yang Allah perintahkan. Haitsu qala, di mana Allah Ta'ala berfirman. Dengarkan. Orang-orang yang suka pakai akal di dalam beragama. Pakai perasaan di dalam beragama. Pakai teori ilmu agama dibenturkan dengan ilmu kedokteran. Ilmu fisika, kimia, teknologi. Dengarkan ayat ini. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah layak bagi seorang lelaki beriman, tidak layak bagi wanita yang beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, amran ya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka main pilih, mereka lebih memilih apa namanya perkara yang mereka sangka baik. Allah Rasul sudah menetapkan kamu ngidul, oh menurut akal saya enggak masuk ini. Ini yang bagus ngalor. Perilaku seperti ini kata Allah tidak layak dilakukan oleh wanita beriman dan lelaki yang beriman. Waman, dan barang siapa ya'asillaha wa rasulah, berani menentang, memaksiati, menyelisihi Allah dan Rasulnya, faqad, maka sungguh dhalla, dia telah sesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Dengan kesesatan yang nyata. riba haram. Wah, ya mosok riba kok haram? Ayo piye piye? Maka dia telah melakukan kesesatan yang nyata. Seolah-olah dia lebih tahu mana yang terbaik bagi manusia melebihi pengetahuan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia itu jahil. Manusia itu bodoh. Allah dan Rasulnya yang lebih berilmu. Ilmu Allah tidak terbatas. Ya. Dan banyak yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Sehingga seorang hamba yang baik, dia senantiasa mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa khilafan, dan perilaku mereka itu juga menyelisihi lil ma'thuri anis sahabah. Asar-asar dari para sahabat. Faqad rawal khatibul baghdadiyu fil faqih wal mutafaqih. Al-Khatib al-Baghdadi telah meriwayatkan di dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Wa sahahahu Ibnu Qayyim. Dan asar ini disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata para ulama, I'lamul Muwaqqi'in adalah kitabul Islam yang membahas banyak perkara. Di antaranya ilmu usul fiqh yang murni, yang tidak tercampuri oleh apa namanya ilmu kalam dan filsafat sesat warisan orang-orang Yunani. Di jilid 1 halaman 55, An Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala 'alal mimbar. Semoga Allah senantiasa meridai beliau. Beliau berkhutbah di atas mimbar. Siapa yang khutbah? Umar bin Al-Khattab. Ala inna ashabar ra'y a'da'us sunani. Ketahuilah, inna ashabar ra'yi, sesungguhnya para pemilik akal, kaum yang menyangka dirinya itu kaum rasionalis, penyembah akal, yang mendewa-dewakan fikiran manusia, melebihi dari ketundukan mereka terhadap wahyu Allah, mereka itu adalah a'da'us sunani. Mereka adalah musuh dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'yatshumul ahadithu an yahfadhuha. Mereka dibikin tidak mampu untuk menjaga sunnah. Fa'aftau bira'yihim. Sehingga mereka lebih memilih meminta fatwa kepada ra'yu mereka, kepada pikiran mereka, kepada akal mereka. Fadallu. Sehingga mereka sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang lain. Ala wa inna naqtadi wa lanabtadi. Ketahuilah, inna naqtadi, kita ini satu kaum yang hanya diizinkan untuk beriktida. Al-iktida di makna ittiba, mengikuti SOP syariat. Kita dicipta oleh Allah dan Allah mengutus nabi kepada kita. Tugas utama kita di dalam agama adalah naqtadi, mengikuti SOP syariat. Wala nabtadi, dan jangan membuat aturan syariat sendiri. Wa nattabi'u wa la nabtadi'u, dan kita hanya berittiba', tunduk dan patuh terhadap sunnah nabi. Wa la nabtadi', dan tidak boleh berlaku bid'ah. Ma nadhillu ma tamassakna bil athar. Kita tidak akan pernah sesat selamanya selama kita berpegang teguh dengan athar. Ini wasiat dari Umar ibnul Khattab. Jadi perilaku para penyembah akal itu, mereka menyelisihi ayat surat Al-Ahzab nomor 36 dan menyelisihi ucapan salaf, ucapan sahabat yang menjadi murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contohnya banyak sekali. Orang yang menolak syariat dengan akal mereka banyak sekali. Suka atau tidak suka, enggan atau tidak enggan, banyak sekali sunnah ditolak hanya gara-gara berbekal akal. Padahal ayatnya jelas, hadisnya juga teramat sangat jelas, gitu. Dan saya teramat sering sekali memberikan contoh dalam masalah ini. Di dalam satu hadis, datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saudara saya sakit perut. Nabi memerintahkan kepada sahabatnya ini, iskihil asala, kasih minum madu. Lalu pulang dikasih minum madu, fazdadal maradu, sakitnya tambah parah. Sahabat ini datang lagi kepada Nabi, wahai Nabi, Laqad saqaituhu la'asala fazdada al-marad. Saya sudah kasih minum madu kepada saudara saya, tapi kok penyakitnya tambah parah? Apa kata Nabi? Iskihi la'asala. Kasih minum madu, ombe nono madu. Dikasih yang kedua kalinya tambah mencret. Lalu lapar ketiga kali, wahai Nabi sudah saya kasih minum madu, tambah parah wahai Nabi, tambah mencret. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Sadaqallah wa kadhiba badnu akhik. Allah maha benar, perut saudaramu yang dusta. Iskihil asala, kasih minum madu lagi. Allah tidak mungkin keliru. Wahyu Allah tidak mungkin salah. Tetapi wahyu Allah sudah dijalankan, tambah mencret. Kuwi sing salah wetenge sedulurmu kuwi. Dalil lek akan pernah salah. Kasih minum madu. Diombeni madu fasufia. Maka sembuhlah. Gitu. Jadi jangan pernah kita mempertentangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan realitas zaman. Apalagi dengan hasil pandangan mata. Enggak ada orang mati bisa hidup lagi. Itu nas Al-Qur'an loh itu. Coba, jamaah kaji teko yang masih memiliki keyakinan orang mati bisa hidup lagi jadi memedi, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta dan anak-anak tidak ada gunanya. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Kalau antum mati masih membawa akidah ini, harta, anak-anak, amal soleh tidak ada gunanya semua. Karena berarti akidah kita masih terkotori oleh cerita-cerita khurafat. Tapi buktinya mata saya itu merombah joyo yang sudah mati. Allah maha benar, matamu yang berdusta. Itu jawaban kita. Jadi kebenaran Al-Quran ini luar biasa kuat. Jangan dipertentangkan dengan hasil penglihatan mata, hasil pendengaran. Wong aku krungu suarane Mbah Joyo. Hihihi, aku jenengku Joyo. Kowe udu Joyo kowe iki. Lah sapa? Lah kowe gur tangga aku ponakane Wagiman ngono. Meden-medeni aku. Atau dia jin yang membo-membo jadi Mbah Joyo. Untuk apa? Merusak akidah kaum muslimin. Paham ini? Jadi jangan pernah takut lagi sama hantu, lelembut, dedemit. Wong jamaah kaji teko kok. Ya nguyuh cek kon ngancani bojone. Bengi-bengi. Wis nganggo jarik wae, nganggo rok wae, enggak usah pakai celana gitu. Itu cerita, tapi bagaimana ya? Karena kita sejak kecil itu dicekoki dengan cerita-cerita hantu, arwah gentayangan, dicekoki orang tua kita, dicekoki masyarakat kita, dicekoki siaran televisi, layar lebar, internet, YouTube, semuanya kok ini. Ya cekoan yang elek ini. Sehingga dia mendarah daging di dalam hati, ngetel, berkarat, berkerak di sini. Sehingga ayat dibacakan, ayat iki apa ayat? Ora percaya aku. Nyatane aku weruh dhewe kok. Itu mata kita yang berdusta. Ya, doktrin masyarakat itu yang tidak benar. Itu sikap seorang muslim. Siap enggak kira-kira? Harus siap kok menengae. Siap rayu aku ya. Aduh. Siap ora. Ya. Apalagi wong ngaji diomongi dukun masih percaya. La haula wala quwata illa billah. Cerita klenik, cerita khurafat, ceritanya dukun. Jangan dipercaya. Tidak ada sisi benarnya sama sekali. Iya. Medi nyokot gitu. Di sececep bun-bune, ora enek itu cerita yang gedebus kabeh. Bohong. Itu berarti kita termasuk ahlu ro'yi. Iya. Makanya orang yang berakidah kuat itu ya, dia ada gegeran model apapun dia tetap tenang, kukuh, bakuh, mantap berdiri di atas akidahnya. Wong sak desa geger ngomong gembung tanpa sirah teko ning sasi sura. Seruput gitu aja. Orang gagas ngene. Jadi waktu saya kecil itu sepanjang jalan Bayat itu loh. Itu kalau sudah habis isa orang jualan tuh pulang semua, takut semua. Karena ada isu gembung tanpa sirah itu. Itu di tahun siapa yang ingat? Tahun 2000. Atau 1998-99 itu. Ya, jari aneh di tukang ini didodoki dok-dok-dok-dok. Lun-lun, sinten iku kula. Dibuka gitu enggak ada orang. Begitu dia nutup pintu, balik gitu, gembungnya sudah duduk di kamar tamu itu. Di sirahku, ngelirak gitu. Cerita kuwi. dan banyak orang terhipnotis itu. Cerita gembung tanpa sirah itu. Termasuk saya takut, waduh, gembungnya jare wis tekan jati nom ngono. Kok arep lewat engko terus tekan bayat ngidul sithik. Wah, pada ketakutan itu orang jualan nasi goreng angel wedi kabeh. La ilaha illallah. Dukun itu masih ada apa enggak, saya tanya. Di tengah masyarakat kita masih ada dukun apa tidak? Banyak, Pak. Tetangga kita masih berakidah klenik apa tidak? Masih. Yang pasang sesajen wiwitan masih ada. Menunjukkan kesyirikan itu masih membanjiri tanah tumpah darah kita. Dungu kalau ada orang mengatakan kesyirikan itu zaman biyen, zaman Majapahit. Sekarang itu apa ada? Dia lo kurang teknik dia. Ya. Enggak tahu realita umat. Yang namanya syirik dan tauhid itu akan terus benturan. Ila mata ila antaku masa'ah. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Dan orang-orang yang bertauhid itulah yang dia akan kuat dan kokoh. Ya, enggak ada takut. Fala takhafuhum. Dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Itu contoh ya, orang yang menolak dalil dengan akalnya. Wa rawa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan, wa sahahu ahlul ilmi, dan riwayat ini disahihkan oleh para ulama ahli hadis. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan, lau kanad dinu birra'yi, seandainya agama itu berdasarkan akal, berdasarkan fikiran dan ra'yu, lakana asfalul khuffi, niscaya bagian atasnya sepatu, aula bil mashi, itu lebih pantas untuk diusap, min a'lah. Afwan, niscaya bagian bawah sepatu, bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Lah kan sing reget kan sing ngisor. Sepatu iki dhuwur iki ngisor. Sing reget yang mana? Yang bawah. Kalau agama berdasarkan akal, yang diusap itu bagian bawah. Tapi karena agama itu bukan berdasarkan akal, yang diusap itu bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, mengusap, Nabi itu mengusap bagian atas sepatunya. Ini sunnah ikhwah sekalian, yang antum jarang lakukan ini. Apa? Mengusap alas kaki. Dan ini pembeda antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Seluruh sekte Islam menerima hadis ini kecuali Syiah Rafidhah, sesat. Pertanyaannya, kita itu Syiah apa bukan, gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita sedang bepergian jauh ke gunung atau safar, kita pakai sepatu, datang waktu sholat kita wudhu. Wudhu seperti biasa. Kemudian saat akan membasuh kaki, sepatu enggak usah dilepas. Cukup diusap sepatu bagian atasnya, yang kanan diusap seret, yang kiri diusap seret. Sah wudhunya. Keringanan mengusap alas kaki ini berlaku untuk musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau mukim, sehari semalam. Jadi teman-teman yang kerja di kantor, ya, wudhu, terkadang enggak usah copot sepatu. Kalau sholatnya pakai sepatu. Atau copot sepatu tapi masih mengenakan kaos kaki. Diusaplah kaos kaki itu di atasnya, set. Jadi kakinya enggak usah dibasuh. Sesekali lakukanlah itu. Itu sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sedang ada tugas lapangan misalnya di kebun sawit atau di hutan, wudhulah. Lalu ketika mau sholat, cukup bagian atas sepatu diusap. Kalau kita mau menolak hadis ini, ya kan sing reget ngisor sing diusap dhuwure piye, ketemu pirang perkara ora masuk akal blas. Ya begitulah agama. Patokane bukan akal, tapi tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Abang sing ngentote bokongku kok sing dikumbah kok malah raiku. Ya nek saya mangsuli gampang, nek aku arep ngumbah bokongmu ya kumbahan kono. Nek aku wegah ngene. Arep ngumbah bokong ning padasan kono. Ya. Masuk akal enggak itu? Kita buang angin, yang buang angin apanya? Pantatnya. Kok yang dicuci mukanya? Gitu. Karena Islam itu bukan akal-akalan, bukan agama akal, bukan agama pikiran. Seperti itu. Kita ditampar sama bapak kita. Secara akal kita balas nampar kan? Kalau secara akal, supaya adil loh. Bapak napuk aku ya bapak tak tapuk genti. Tapi agama melarang itu. Ya. Agama melarang kita berbuat durhaka kepada orang tua. Jangankan napuk, ngomong uf saja tidak boleh. Apalagi lebih daripada itu. Itu. Kemudian juga termasuk sunnah kata Nabi, "Shallu 'ala ni'alikum," salatlah kalian di atas sendal dan sepatu kalian. "Fa innal yahuda la yusalluna 'ala ni'alihim," karena orang Yahudi tidak pernah mau salat pakai sepatu. Itu orang Yahudi. Kalau kita tidak termasuk Yahudi, kadangkala salatlah pakai sepatu. Kapan? Pas ketika di gunung. Kapan? Ketika jalan tol macet. Jalan tol kok macet? Bledos bane, lalu kita minggir di jalan tol, ya kan? Tiba waktu sholat subuh, sholatlah pakai sepatu. Itu sunnah Nabi kita. Neng masjid aja nganggo sepatu. Enggak ditapu takmirnya nanti. Reget ya. Tapi kalau kita mungkin sedang sholat idul fitri, idul adha di lapangan, ya. Kita pakai sendal, enggak kebagian kelosok, enggak apa-apa. Sholat pakai sendal, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita menyelisih orang-orang apa? Yahudi itu. Dan beberapa sunnah ini saya tuliskan di buku ini, Bekal Religi Seorang Pendaki. Nanti tak bagi insya Allah. Sing bejo. Ngomong bukunya sitik, ditumi siji-siji ya bangkrut, rugi itu. Kita lanjutkan. Warawa al-Bukhari an Sahl bin Hunayf, dan al-Bukhari mereka dari sahabat Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ittahimur ra'yah, tuduhlah akal pikiran kalian. Falaqad ra'aituni yawma Abi Jandal, walau astati'u an arudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu laraddatu, wallahu wa rasuluhu a'lam. Tuduhlah akal kalian. Sungguh aku telah melihat diriku pada hari di mana Abu Jandal dan siapa? Abu Basir. Walau astati'u an arudda ala Rasulillah amrahu laraddatu. Seandainya aku mampu untuk membantah perintah Nabi waktu itu, maka akan aku bantah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Akan tetapi Allah dan Rasulnya yang jauh lebih mengetahui. Ini berkaitan dengan kisah perjanjian Hudaibiyah, teman-teman sekalian. Jadi Nabi itu sudah berhijrah ke mana? Ke Madinah. Kekuatan kaum muslimin ada di Madinah, cuma belum sempurna, kekuatannya masih lemah. Pusat kaum muslimin ada di Madinah, pusatnya orang kafir ada di mana? Mekah. Lalu utusan orang-orang kafir Quraisy ini datang ke Madinah untuk membuat perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Di antara isinya mengatakan begini, kalau ada orang Mekah masuk Islam, lalu melarikan diri gabung ke Madinah, maka orang ini harus dikembalikan ke Mekah. Faham? Tapi kalau ada orang Madinah, orang Islam, melarikan diri, murtad, gabung ke Mekah. Kalau ada orang Madinah, murtad dari Islam, lalu melarikan diri, gabung ke Mekah. Ini enggak usah dikembalikan. Paham enggak? Kalau ada orang Mekah, lari ke Madinah, pengen gabung sama Nabi, enggak boleh, harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah, pengen gabung ke orang Quraisy, orang kafir, enggak usah dikembalikan. Biar dia tetap di Mekah. Yang rugi siapa kira-kira? Wang Sulono. Kaum muslimin rugi, Pak. Karena kalau ada orang Mekah, orang kafir Mekah, masuk Islam, pengen gabung, enggak boleh, harus dikembalikan ke sana. Tapi begitu ada orang Islam murtad, gabung ke Mekah, ya udah biar di situ. Otomatis jumlah kaum muslimin menjadi berkurang, orang kafir Mekah semakin banyak. Secara akal Nabi mengatakan oke, saya setuju. tulis, tulis, selesai nulis, Abu Jandal dan Abu Basir dari Mekah melarikan diri ke Madinah dalam keadaan tangannya masih terikat gini. Mekah ke Madinah itu 450 km, Pak. Sini Jakarta. Dengan jalan tidak iyo, padang pasir, gunung watu, panasnya pol. Abu Jandal, Abu Basir melarikan diri dari Mekah dalam keadaan tangannya ini masih terikat, enggak bisa lepas. Badannya penuh luka. Datang kepada Nabi, "Assalamualaikum Nabi." "Waalaikumsalam." Nabi menjawab. Kata utusan kafir Quraisy, "Rudda hadza aw la sulha." Kembalikan orang ini ke Mekah atau enggak usah ada perjanjian di antara kita. Bayangkan, gimana perasaan Nabi? Gimana perasaan Sahal bin Hunayf? Gimana perasaan Abu Jandal, Abu Basir yang terlunta-lunta dari Mekah, ya, mungkin berbulan-bulan dalam keadaan tangan terikat nek ngombe ya kurnya serap gitu. Badannya penuh luka. Begitu sampai diulihin neh. Gimana perasaan kita? Ya, kata Nabi, "Ya sudah, kembalikan lagi dia ke Mekah. Abu Jandal, Abu Basir, kamu ikut orang ini ke Mekah." "Wahai Nabi, saya itu melarikan diri ke sini pengen gabung sama kamu, sama engkau. Badan saya penuh luka, tangan saya masih terikat. Kembalikan dia ke Madinah." Itu. Para sahabat Nabi semuanya nangis. Dan Sahal bin Hunayf mengatakan apa? "Ittahimur ra'ya, tuduhlah akal pikiran kalian. Saya itu ketika peristiwa Abu Jandal, kalau saya mampu saya pengen bantah Nabi. Wahai Nabi, kenapa dikembalikan itu? Tapi saya menyadari Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Lebih mengetahui mana yang terbaik." Endingnya Abu Jandal dan Abu Basir pun dikembalikan ke Mekah. Bayangkan. Gimana perasaan para sahabat yang lain melihat saudaranya kayak diperlakukan seperti itu? Mungkin kalau kita berada di posisi itu, kita akan ngamuk langsung membantai utusan kafir Mekah ini, kafir Quraisy ini. Kalau kita berbekal dengan semangat, emosi, dendam, amarah, dan akal pikiran. Tapi kata Nabi, kembalikan dia berdua ke Mekah. Lalu keberadaan Abu Jandal dan Abu Basir ini di Mekah malah justru bisa ngerekrut semakin banyak orang di Mekah itu. Jadi akhirnya di Madinah berkembang, di Mekah pun juga berkembang. Dan tidak berselang lama Nabi datang ke Mekah dengan gagah berani dalam peristiwa yang disebut dengan Fathu Mekah. Yang pengin selamat silahkan masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Nek pengin ngalang-alangi ya nengon dalan pengin mati. Nabi datang dengan para sahabatnya waktu jumlahnya sudah banyak. Orang kafir Quraisy gemetar ketakutan itu. Coba. Sehingga jangan pernah kita menghadapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Akal pikiran kita semata. Jihad kaum muslimin dibantai, ojo jihad. Jihad ada aturannya. Dapat izin enggak dari pemerintah? Dapat izin enggak dari orang tuamu? Dapat izin enggak dari orang yang menghutangi kamu? Kalau enggak itu bukan jihad. Itu jahat. Karena tidak cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara yang tidak cocok dengan sunnah Nabi, kemadorotannya, kerusakannya, kebinasaannya lah jauh lebih besar daripada kebaikannya. Yang di Palestina itu ada orang Islam dibunuh satu. Kemudian gerakan-gerakan jihad di Palestina itu langsung membalas. 10 tentara Yahudi yang membunuh orang Islam ini dibantai mati. Padahal fatwa Imam Abidin jangan. Kalian tahan diri, kalian tahan diri. Tahan diri gimana? Ini umat Islam enggak salah apa-apa, anak kecil dibantai. Masa kita diam saja? 10 tentara Yahudi dibantai. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Zionis Israel murka lalu membombardir kota Gaza. Ribuan nyawa kaum muslimin melayang sia-sia. Tatkala sunnah itu tidak diindahkan. Begitu. Jadi bukan kemenangan itu, bukan keberanian, bukan gagah berani, bukan jihad. Ya, jihad itu ada aturannya. Jihad itu mesti membawa kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Kalau kekuatan kita lemah ya kita sabar. Fokus, tapi kita diinjak-injak di ini ya sabar, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dengan menegakkan sunnah, memperbanyak ibadah, mempelajari tauhid, meninggalkan kesyirikan. Kalau kesyirikan, kebid'ahan kita tinggalkan, Allah ridha kepada kita, Allah itu akan menolong dari jalan yang tidak disangka-sangka meskipun kekuatan kita kecil. Okay. Di dalam banyak ayat disebutkan Allah mengirimkan 5.000 malaikat, 3.000 malaikat. Jadi kekuatan kaum muslimin itu bukan di senjata, bukan di jumlah. Kekuatan kaum muslimin terletak kepada apa? Kesungguhan mereka berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah yang akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Tapi cara kita menolong agama ini harus mengikuti rel agama. Bukan menolong agama dengan cara-cara yang ngawur. Begitu. Itu mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Karena bahasanya agak panjang ya, sehingga kita bagi menjadi dua sesi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan membaca lagi. Tolong ditandai. Kita sampai di halaman 133 paragraf yang kedua. Besok kita baca yang kedua. Ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang dituliskan. Saya profesi sebagai tukang sablon, apakah boleh menyablon terjemahan hadis di kaos? Boleh, enggak apa-apa. Terjemahan hadis berupa bahasa Inggris, boleh, enggak apa-apa. Yang dihindari itu ayat, hadis, lafzul jalalah, itu kalau bisa jangan dituliskan. Jangan dituliskan di baju, di celana kita. Ya. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, insya Allah tidak mengapa. Ya. Nabi SAW itu punya cincin ya, yang berisi lafzul jalalah, fungsinya untuk setempel surat-surat beliau. Beliau kalau mau masuk ke toilet dilepas cincinnya itu. Kalau kita pakai baju ada lafzul jalalah, apa itu baju tauhid, topi tauhid, bendera tauhid, rompi tauhid, berisi ayat, berisi hadis, kalau kotor gimana? Masuklah ke toilet itu, ke kamar mandi, mesin cuci, bareng sama celana dalam, bareng sama naudzubillah min dzalik. Sudahlah kita pakai baju biasa seperti ini. Ya, yang bersih dari ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu bukan untuk dijadikan simbol pajangan-pajangan. Hadis Nabi bukan untuk simbol dan pajangan-pajangan. Ya. Tetapi untuk dipelajari, dihafalkan, diamalkan dan didakwahkan. Itu intinya. Kita bukan generasi orang yang gemar dengan simbol-simbol tetapi tidak ngerti hakikat dari simbol yang kita bawa itu. Gitu ya. Kalau di Al-Qur'an aplikasi di HP bagaimana? Boleh, enggak apa-apa. Dibawa masuk ke WC gimana? Boleh, tapi jangan dibuka di dalam WC. Tapi kan ada Al-Qur'an. Di dalam dada kita pun juga ada Al-Qur'an. Benar tidak? Di dalam dada kita ini ada Al-Qur'an. Ada surat Fatihah, surat-surat pendek gitu. Ayat-ayat pendek. Ada anapa enggak? Bito-bito. Anas semua, Anas, ada Anas. Apakah kita enggak boleh masuk toilet? Karena di dalam dada kita ada Al-Qur'an, apa dibelek dulu di seleke kayak. Nanti habis toilet pasang lagi? Enggak. Tapi di dalam toilet jangan kamu baca. Di dalam toilet jangan kamu buka aplikasi Al-Qur'an ini. Ya. Tapi kalau baju, celana, ya, sablonan, ayat dan hadis itu lebih baik dihindari. Bolehkah ketika menjadi imam membaca surat dalam Al-Qur'an tetapi tidak sampai habis atau hanya membaca beberapa ayat saja? Jazakallah khairan wa iyyakum. Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam hadis, faqra ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an itu. Apa yang mudah? Ya kita apale apa? Apale satu ayat itu ya itu diulang-ulang terus gitu. Ya. Gimana itu? Ayatnya itu dalam surat yang suka orang bikin bingung, Al-Kafirun ya. Wala ana abitu ma la abatum, wala antum abitu nama abud, wala ana abitu ma abatum, wala antum abitu nama abud, wala ana abitu ma abatum. Apalagi kuwitok, ya kuwi wacanan gitu. Meskipun tidak lengkap, satu surat. Ini kok ya kebangetan lewurit gitu. Mau surat pendek kok ora dintek kayak gini. Tapi boleh itu secaraan. Tapi kalau kita punya hafalan yang lain, ya baca yang lain. Tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Benar. Apakah pembatan tauhid juga berdasarkan tiga tauhid atau satu sudah mewakili? Ada tiga juga. Kesyirikan di dalam rububiyah ada, Kesyirikan dalam uluhiyah ada, kesyirikan dalam asma' wa sifat ada. Dan kesyirikan itu banyak sekali. Ada kitab bagus judulnya Asyirku fil qadimi wal hadith. Kesyirikan di era dulu dan sekarang. Semakin bertambah, berkembang teknologi itu, kesyirikan juga berkembang. Judi itu juga berkembang. Kalau dulu otok, mungkin sekarang ada aplikasi otok. Barangkali loh ya. Aku ya orang ngecek kok Iwan. Itu liar gua apa gitu. Ngecek-ngecek barang ini. Ya. Mungkin ada aplikasi judi tertentu. Kalau dulu kan ngopiok itu kan harus pakai dadu sama. Sekarang ngopiok kan bisa random pencet gitu kan. Angkanya jalan pencet gitu. Wah, tembus gitu. Itu hadiah gitu. Klenik juga begitu, dunia perdukunan. Pasang iklan di internet, kesyirikan lewat WA, pendidikan ya, calon-calon dukun secara daring gitu misalnya. Iya. Cara membuat muntah darah gitu. Ini videonya, ini tutorialnya gitu. Ngemut permen kok jadi mermut gitu. Ngemut permen kecil itu disimpan di sini. Ini. Di sini kecil itu nih. Nah, terus kita acting terus dicokot terus gitu. Gitu. Muntah darah. Dikirainnya muntah darah beneran. Dan sudah ada itu dukun yang viral di YouTube itu. Pura-pura ketembak terus terus tanya tangan lagi diusap gini, gitu. Hidup lagi. Ternyata bohong, ditangkap polisi. Kamu tembak pakai apa? Pelurunya apa? Nomor serinya berapa? Enggak, itu cuman buat konten aja gitu. Ternyata dukun ini gedebus. Dan semua dukun gedebus. Ada enggak dukun? Ada enggak di sekitar kita dukun itu? Ada enggak? Ada. Wong itu korene Yuan. Na'udzubillah. Dukun itu pembohong kelas kakap. Ya. Saya kalau ada dukun mati itu saya enggak mau nyolati. Apakah program kesehatan itu sama dengan asuransi? Lah ditanya sama petugasnya, saya kurang begitu tahu. Apakah kita boleh ikut program jaminan kesehatan itu? Dirinci hukum jaminan kesehatan itu. Kalau kita itu diharuskan apa dipaksa, kemudian kita tidak membayar, yang bayar itu orang lain, apakah instansi apa? Ya kita enggak nanggung dosa. Kita berada pada posisi orang yang dipaksa. Tapi kalau kita sukarela melakukan asuransi itu kan secara umum ya, nanti mungkin ada asuransi yang tidak terlalang, mungkin bisa jadi, tapi secara umum asuransi itu mengandung unsur gharar itu unsur untung-untungan gak jelas, seperti beli kucing dalam karung. Antum beli permen dok cecak, yang jualan permen dok cecak segera berhenti. Permen dok cecak ngeweneng nomornya, wah itu dijualnya untuk rokok gitu. Dok cecak harganya 1000 atau 500 rupiah. Rokok segebung berapa? 30 ribu misalnya. Mosok 500 rupiah kok dapat rokok satu bungkus? Lah itulah horor namanya. Tapi kalau enggak dapat, ternyata zong ya, cuma permen dok cecak telu tok. Sak kletusan wis ilang. Mosok 500 sak kletusan gitu. Ya itulah horor namanya. Seperti antum pasang nomor, beli nomor, harga nomor berapa tuh? Apa itu togel itu loh, berapa itu 50 ribu misalnya. Saya beli nomor soalnya aku membengi bareng ipi ya, bareng ipi ku iruh bis nomor serinya ini, tak tukokin nomor 50 ribu misalnya. Kalau nembus dia dapat 50 juta, itu duit dari mana itu? 50 ribu menjadi 50 juta, nek nembus. Kalau enggak nembus, 50 ribu itu hilang. Benar enggak? Itu disebut judi. Judi itu haram bukan karena judi. Judi itu haram karena ada unsur gharar. Ya. Dan unsur gharar ini ada di dalam asuransi, teman-teman sekalian. Kita bayar tiap bulan misalnya 50 ribu. 50 ribu, 50 ribu. Nek awake dhewe sehat seger waras kan 50 ribu kan hilang toh? Benar enggak? Hilang, enggak bisa. Duitku sing tak calengi 50 ribu ya ora isah dul padake wong nabung. Ini asuransi bukan nabung. Terus kita bayar 50 ribu selama 3 bulan, dapat berapa? 150 ribu toh saldonya. Tahu-tahu kita sakit. Biaya rumah sakit habis 50 juta. kita enggak bayar apa-apa. Berarti 150 ribu kita itu menjadi bernilai 50 juta. Kuwi lho duite sapa? Itulah judi. Itulah horor. Karena keberadaan horor ini, setiap transaksi yang mengandung unsur horor itu dilarang di dalam Islam. Kalau ada asuransi yang modelnya tidak seperti itu, enggak harus bayar premi, enggak ada potongan gaji tiap bulannya, maka ya itu tidak mengandung unsur horor kalau begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah? Silakan. Tambahan hadiah. Oh, enak meneh tuh. Siapa saja kan yang boleh memandikan jenazah orang tua, laki atau perempuan, siapa saja. Bolehkah bila seorang istri sedang berhalangan, kita bercumbu dengannya? Yang pertama, yang boleh memandikan jenazah orang tua. Kalau orang tua laki, ya anaknya yang laki. Kalau orang tua wanita, ya anaknya yang wanita. Meskipun itu ibu kita, kita enggak boleh memandikan ini. Meskipun anak kita yang wanita, yang udah balek ya, kita enggak boleh memandikan anak kita. Kalau anak kita cewek meninggal, yang mandikan ya istri kita atau para petugas yang wanita itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putrinya meninggal dunia, beliau memerintahkan Ummu Athiyah, salah seorang sahabat wanita, untuk memandikan anaknya. Mandikan anakku, ighsilnaha bima'in wasidrin, mandikan anakku dengan air dan daun bidara. Kalau sudah selesai, kasih tahu aku. Sudah selesai, sudah dikafani. Terus Ummu Athiyah lapor, sudah selesai wahai Nabi. Baru Nabi mendekati anaknya. Seperti itu. Jadi yang lebih bagus, kalau suami meninggal, yang mandikan istrinya kalau lawan jenis. Kalau istrinya meninggal, yang mandikan suaminya gitu. Atau mayat laki-laki dimandikan oleh lelaki, mayat wanita dimandikan oleh wanita. Yang boleh berlainan jenis itu hanya suami dan istri. Berikutnya, bolehkah seorang istri sedang berhalangan kita bercumbu dengannya? Boleh. Ya, tetapi sebagian ulama merinci. Umat Islam itu tidak seperti Yahudi. Orang Yahudi itu kalau istrinya haid, dia enggak mau deket-deket sama istrinya. Cerak-cerak. Najis. Reget katanya. Bahkan terkadang sampai dibikinkan Yahudi yang ekstrim ya. Istrinya itu ketika sedang haid disuruh manggon di ruangan tersendiri. Enggak boleh keluar. Tapi Islam tidak seperti itu. Boleh kita mencium istri kita, bercumbu. Tetapi para ulama sebagian merinci, dirinci ya, kalau dia manten anyar lebih baik dihindari. Ku ndak kebablasan. Ya. Bercumbu kebablasan, nah itu bahaya. Tapi kalau sekedar bercumbu ya, rangkul-rangkulan, berciuman, itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah jima. Kalau masing-masing orang kan beda-beda daya tahannya. Kalau bisa menahan untuk tidak melakukan jima, apapun boleh selama tidak berjima. Tapi kalau sekiranya nanti kebablasan, kebelandangan, lebih baik dihindari. Wallahu taala alam bisawab. Ini ada 5 hadiah. Yang pertama, tafsir salat memahami makna gerakan dan bacaan salat, ya, karya Ustaz Aminur Baif. Yang pernah ngisi di sini ya, di Masjid Joglo beberapa waktu yang lalu itu. Pertanyaannya adalah, sebutkan definisi bid'ah yang tadi saya sampaikan secara lengkap ya. Silakan, Pak. Enggak, Pak. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang biasa yang tidak diajarkan oleh Rasul. Masalah apa, Pak? Terus apa lagi? Dan melampaui batas. Terus apa lagi? Kurang satu lagi. Jangan kelesak-kelesik, enggak. Kancane kerungu. Kurang satu, jadi hadiahnya sing cilik aja. Ada yang bisa menyampaikan lagi secara lebih lengkap? Antum. Bawah cagak. Secara bahasa adalah perkara baru dalam agama gitu. Ya. Heeh, bid'ah adalah mau diperbaiki apa sudah menyerah? Diperbaiki, silahkan. Mau diperbaiki sebentar, kasih kesempatan. Kita ada dua definisi. Yang pertama Ya. Oh ya, tadi definisinya kurang pas. Saya potong ya. Ini hadiahnya yang kecil. Silahkan. Jadi bid'ah itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru gitu, toh. Jangan ditambahi dalam urusan dunia. Wah, secara bahasa semua perkara yang baru, baik urusan dunia ataupun urusan agama itu disebut dengan bid'ah secara bahasa. Ada lagi yang ingin memperbaiki, silahkan. Dari Kuningan. Ya, terus? Gimana? Cepat diulang. Bid'ah secara syariat adalah? Bid'ah secara syariat itu satu ungkapan tentang metode di dalam beragama yang menyerupai syariat tapi bukan syariat dan melampaui batas. Kurang itu. Ya, saya satu. Ada yang mau perbaiki? Silakan antum. Ya benar itu. Antum tadi kurang diada-adakannya, enggak ada. Ya. Kalau metodologi agama ya memang benar, memang itu harusnya. Coba dicek catatannya, Mas Aib. Ada diada-adakannya enggak? Belum. Belum. Belum. Aku cuci tengen aku pengkuak iwan. Nah, kok kuno ya kerungu. Jadi metodologi di dalam agama yang diada-adakan, itu diada-adakannya itu kurang itu. Yang menyerupai syariat. Dilakukan dalam rangka melampaui batas di dalam beribadah. Itu adalah di antara definisi terbaik yang ditorehkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Saya tadi ngomong apa tadi? Sebutkan dua sahabat. Urung rampung kok sih. Dua sahabat yang melarikan diri dari Mekah dalam keadaan tangan terikat dan badan penuh luka. Belakang. Peci putih. Abu Jandal dan Abu Basir, silahkan. Bekal religi seorang pendaki. Yang enggak dapat nanti tak kirim filenya aja ya. PDF ini. Kan sing penting isine to, mengaku nek file ngono. Meng ya aja maca gitu. Kita cukupkan pengajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.